papá. Aló. Papá, te da mamá. Mamá, la madre, ahora le convocan muy bien. Para, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló. Hello. Ma, tolong enok, papa galak banget, aduh, aduh. Aduh. Pasan, kenapa liatin ayahnya, aduh. Tante tolongin dong banget sanat. Giliran gue dikebukin lu diem aja. Tadi lu suruh nyolong duit banget sanat. Bapak anak sendiri ada. Apa ya? Apa ya, Pak? Ada apa di kampung ini?